Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Apa ini yang terakhir? Faidatan, itu sudah dibaca belum? Belum. Amthilahnya kan mirasu banatil ibn kan? Amthilahnya sudah. Nah, faidatan, dua faidah. Kira. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, faidatani ihdahuma la yumkinu an talitha unsa bil furu' min al furu'i bil fardi ma wujudi dzakarin musawin laha bal yarithani bi ta'sibi li dzakari min tuhadzil unsayain fa in kana a'la minha hajabaha wa in kana anzala lam yusibha illa idza istaghraqa man fawqaha lam yu'assibha lam yu'assibha illa idza istaghraqa man fawqaha as-sulusaini. As-saniyatu. Tayyib. Faedah yang pertama, tidak mungkin, kata Syekh, antaritha unsa minal furu'i bil fardi. Unsa yang berjenis kelamin wanita, mewarisi, yani unsa minal furu'. Nah, wanita dari al-furu', keturunan mayit, tidak mungkin mewarisi secara fard. Ma'a wujudi dzakarin musawin laha, bersama adanya dzakar, lelaki dari furu' juga, keturunan mayit, yang musawin laha, yang setara dengannya, yang setara dengannya. Yang sama dengannya posisinya. Bal yarithani bitta'asibi. Tetapi keduanya mewarisi secara ta'asib. Tayyib. Jadi unsa itu tidak bisa mewarisi secara fard, enggak bisa. Ya. Karena ada yang sama dengan dia dari kalangan furu', ya, yang jenisnya zakar, lelaki. Jadi dia dita'asib. Sehingga mewarisinya secara ta'asib. Baik. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Kemudian dibagi harta itu di antara keduanya setelah diwarisi secara ta'asib. Kemudian dengan pembagian lidzakari mithlu hadzil unthayain. Naam, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Untuk laki-laki, jatah laki-laki setara dengan bagian dua wanita, yakni 2:1, lagi-lagi 2 wanita 1 jatahnya. Fa in kana a'la minha hajabaha, apabila dzakar minal furu' itu a'la minha, posisinya lebih tinggi, maka hajabaha, menutupinya. Menutupinya. Sehingga unsa minal furu' yang posisinya lebih di bawah itu, adna itu, mahjubah, tertutupi, jadi tidak mewarisi. Kalah oleh dzakar minal furu' yang ada di di atasnya. Ya. Makanya kita lihat kembali ke contoh. Coba lihat contoh ya. Praktiknya di contoh. Contoh pertama itu lau halaka halikun an binti ibn wa ibni ibn. Nah, di sini. Ada unsa minal furu' di sini itu apa? Bintu ibn. Iya kan? Hah? Kemudian ada zakarun musawin laha yaitu ibnu ibn. Itu kan posisinya sama kan? Bint ibn, ibn ibn. Jadi ini putri. Ya, dari anak wanita dari putra mayit. Yang ini anak lelaki dari putra mayit. Jadi setingkat itu. Maka unsa minal furu' yakni bint ibn yang kita bahas ini tidak bisa waris secara fard. Kenapa? Karena dia ditaksib oleh ibn ibn. Yang setingkat dengannya, setara dengannya. Makanya dikatakan di sini fal malu bainahuma ta'siban. Ya kan? Kemudian dibagi antara keduanya li dzakari mithlu hadzal unthayain. Wala fardha li bintil ibn, limadha li wujudil mu'assib. Bisa difahami? Naam. Fa in kana a'la minna hajabaha, apabila dzakar minal furu' itu lebih tinggi tingkatannya, posisinya daripada unsa minal furu', maka zakar itu menghajabnya, menutupinya. Maka unsa minal furu' itu mahjubah, tidak mewarisi. Ya. Tayyib. Apakah ada contoh di sini? Kita lihat dulu. Nah, enggak ada contoh dia. Yang contoh yang lewat tidak ada di situ disebutkan. Ya. Begini contohnya. Terapkan aja ini. Jika ada bint ibn halak halik. Ya. Meninggalkan bint ibn dan meninggalkan ibn. Bint ibn dan ibn. Nah, apakah di sini bint ibn bisa mewarisi? Hah? Dalam keadaan ada ibn a'la minha, lebih tinggi di atasnya. Berarti kan bint ibn di sini apa? Mahjubah, enggak dapat apa-apa. Harta semuanya diambil oleh ibn. Ya? Wa in kana anzala, apabila zakar minal furu' itu anzala, sebaliknya ini sekarang, apabila zakar minal furu' itu anzala, lebih rendah ya posisinya, tingkatannya daripada unsa minal furu' itu. Unsa minal furu' justru di atasnya, zakar minal furu' ini justru di bawahnya. Ya, kata Syekh, lam yu'asibha, dia tidak bisa menta'asib unsa minal furu' itu yang ada di atasnya. Jadi tidak bisa menariknya untuk bersama-sama waris secara ta'asib, tidak bisa. Karena tadi yang bisa menarik unsa minal furu untuk bisa waris secara ta'asib apabila dzakara minal furu itu musawin ya, setingkat. Nah, binti ibn bersama ibn dengan setingkat. Nah, ya. Adapun binti ibn, misalkan bersama ibn. Nah, binti ibn bersama ibn. Berarti kan dzakar minal furu di sini anzal kan? Ibn tiga kali dia. Sementara ini binti ibn. Ya, dua. Nah di sini ibn tidak bisa mentaksib binti ibn. Kenapa? Karena zakar minal furu di sini anzal. Paham ya? Tetapi ada perkecualian. Illa kecuali kata Syekh. Ya. Idza staghraqa man fawqaha thulutsain. Apabila istaghraqa menghabiskan man fawqaha ahli waris yang ada di atas unsa minal furu itu sudah menghabiskan ats-tsulutsain 2/3 jatah untuk banat, maka di sini terpaksa ya dzakar minal furu' yang anzal bisa menta'asib yang di atasnya itu agar bisa dapat bagian. Pada asalnya tidak bisa, tapi pada kondisi ini ketika sudah dihabiskan oleh ya oleh unsa minal furu' yang lebih di atas, sudah dihabiskan jatah 2/3 secara fard itu, maka dita'asiblah ya unsa minal furu' yang lainnya ini ya, yang lebih di bawah dita'asib oleh dzakar minal furu yang lebih di bawahnya lagi, bisa. Nah contohnya, contoh terakhir yang disebutkan oleh Syekh. Nah. Atau contoh sebelum itu, sebelum perkecualian, ini dulu kita ambil. Wa in kana anzala lam yu'assibha. Nah, mana contoh untuk ini? Contohnya contoh yang kedua. Contoh yang kedua, lihat. Contoh kedua dari amsalah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh. Lihat. Walau halaka an binti ibnin wabni ibni ibn. Coba lihat. Ini binti ibn ini kan unsa minal furu kan. Kemudian ibn ini dzakar minal furu. Lihat di sini. Ibn anzal bukan? Anzal kan? Lebih rendah kan? Iya. Maka kita tidak bisa di sini mengatakan bahwa bint ibn warisi secara ta'asib karena ada mu'asib ibn. Tidak bisa. Kenapa? Karena tidak musawin. Beda sama yang di atas. Contoh pertama itu memang musawin sederajat atau setingkat itu. Bint ibn dengan ibn. Nah, itu memang secara ta'asib. Ini enggak. Ibn di bawahnya. Jadi tidak bisa menta'asibnya. Maka bint ibn warisi secara fard yaitu nis. Karena sendiri. Sisanya ya. Dan di sini tidak ada yang menutupi binti ibn kan? Jelas oleh syekh ini falahan nisfu linfiradiha karena dia sendiri binti ibn, maka nisf wa adamil mu'assib dan tidak ada mu'assib yang menta'assibnya. Berarti secara fard dan nisf karena sendiri. Wa adami far'in a'la minha dan tidak ada far' a'la minha yang lebih tinggi darinya. Ya. Kemudian wal baqi sisanya libnil ibnil nazil, untuk ibnil yang lebih rendah secara ta'sib karena dia zakar aula aula rajulin zakar. Baik. Nah, illa idza staghraqa man fawqaha tsulutsain, kecuali apabila yang di atasnya sudah menghabiskan 2/3 itu, maka terpaksa dita'sib oleh dzakar minal furu' yang anzal. Contohnya yang contoh terakhir, walau halaka an bintin wa binti ibn wa binti ibni ibnin wa ibni ibni anzala minha. Anzala minha, dhamir ha kembali ke mana? Ha, dhamir al-ha ini kembali ke mana? Kembali ke yang terdekat, dan itu kaidah dalam nahwu. Dhamir kembali kepada ya isim yang terdekat dari beberapa isim yang diadhafkan. Nah, di sini yang terdekat adalah bint ibni ibnin. Tentunya kembali ke sini yang terdekat. Jangan kembalikan ke binti ibnin, ini lebih jauh, jangan juga apalagi ke bint, lebih jauh lagi. Yang terdekat adalah bint ibn ibn. Dikembali ke sini. Berarti ibn, kalau begitu kalau kita urai misalkan berarti apa ini? Ibnu, ibni, ibni, satu kali lagi. Ib, ibnin. Ya, ini 4 kah? 4 kali. Ibnu, ibni, ibni, ibnin. Makanya kita lihat ya. Falil bint nisf. Kata Syekh, bint dapat nisf. Kenapa? Tidak ada mu'asib, ya kan? Tidak ada ibn yang menta'asibnya. Tapi secara far. Dan dia sendiri jadi nisf. Kemudian, libintil ibni as-sudusu takmilatat tsulutsain. Berdasarkan hadis siapa? Hadis ibni Mas'ud. Berdasarkan hadis ibni Mas'ud. Naam. Yakni bintil ibn dapat sudus karena jatah banat. Jatah banat unsa min al-furu itu maksimalnya tsulutsan. Nisf sudah diambil oleh bint, masih tersisa berapa? Sudus. Ada di bawahnya bintil ibn. Nah, ini yang dapat sudus takmilat tsulutsain sesuai hadis Ibnu Mas'ud riwayat Al-Bukhari. Sudah lewat. Ah. Sekarang bint ibn ibn. Apakah masih bisa mewarisi secara fard? Hah? Apa yang mau diambil? Sudah habis di atas. Qad istaghraqa man fawqaha ats-tsulutsain. Banat yang di atasnya sudah menghabiskan jatah fard 2/3. Bin sudah ambil nisf, bin ibn sudah ambil sudus ats-tsulutsain. Habis. Hah? Berarti tidak bisa lagi mewarisi secara fard karena sudah habis jatah banat, iya kan? Dia mencari mu'assib sekarang. Karena ada sisa kan harta? Harta masih sisa berapa? Habis tsulutsan 2/3 masih tersisa? Tsulutsan, iya. Masih tersisa 1/3 kan? Nah, bint ibn ibn tidak bisa mewarisi secara fard, sudah habis jatah banat. Yang di atasnya sudah menghabiskan. Hah? Berarti yang diharapkan adalah mewarisi yang sisa secara ta'asib. Kita cari zakar yang musawin laha, tidak ada ibnu ibni ibnin, enggak ada. Iya kan? Adanya yang lebih rendah dari dia, yaitu ibnu ibni ibni ibnin. Enggak apa-apa. Hah? Boleh di sini. Karena dia butuh. Tamam? Maka, kata Syekh, wal baqi sisata baina bintil ibnil nazilah wa ibnil ibnil nazil ta'siban lidzakari mithl hadzal unthayain. Yani bint ibn ibn mewaris secara ta'sib bil ghair bersama ibn ibn ibn ibn yang lebih rendah dari dia, menta'sib dia, kemudian dibagi di antara keduanya yang sepertiga yang sisa itu dengan perbandingan kita sudah ketahui, yaitu lidzakari mithlu hadzal unthayain. Dijelaskan oleh Syekh di sini, wa inna ma asabaha ma'a kaunihi anzala minha. Ya. Hanya sesungguhnya di sini ya, ibn ibn ibn ibn menta'asib bintu ibn ibn, padahal keadaannya ya dia lebih rendah daripada bint ibn ibn, ya, tetapi bisa menta'asib yang di atasnya lihtiyajiha, karena bint ibn ibn butu ilai, butuh kepadanya. Nah, ayo bergabung. Kita mewarisi secara ta'asib, begitu. Butuh dia. Ditarik lain di ibn-ibn menarik yang di atasnya. Jadi dengan sebab padanya ibn-ibn ini sudah bisa mewarisi. Haitsu staghraqa man fawqaha thulutsain, manakala yang di atasnya sudah menghabiskan jatah 2/3. Nah, kata Syekh menutup, walau la ta'asibuhu iyaha la saqatat. Walau la ta'asibuhu iyaha, sekiranya, seandainya bukan ta'asib ibn yang lebih rendah ini, ya, menta'asib dia, la saqatat, sungguh bint ibn sini jatuh, tidak dapat bagian harta, diambil semua oleh ibn karena dia aula rajulin zakar, kan sudah di alhiqul faraid bi afiyah, bagikan semua faraid kepada pemiliknya, sudah diberikan ke bint ibn, habis. Kata Nabi, fama baqiya, maka yang tersisa, fahuwa li aula rajulin zakar, maka itu untuk pria yang paling berhak mewarisi yang tersisa. Di sini siapa? Ibn. Dia dapat semua jadinya. Kasihan bintu ibn. Nah, dengan sebab butuhnya bintu ibn kepada yang di bawahnya ini, maka dia mewarisi secara ta'asib bil ghair. Dengan sebab adanya ibn yang lebih rendah ini, dia mewaris secara ta'asib. Jadi sama-sama. Kemudian dibagi di antara keduanya lidzakari mithlu haudil unsayain. Nah, ini maksud Syekh dengan faedah yang pertama ini, praktiknya. Bisa difahami ya? Hah? Nah, kalau belajar faro itu harus pakai contoh. Kalau tidak pakai contoh, enggak, masih sulit untuk terfahami dengan baik. Nah, kira dengan kembali kepada contoh-contoh ini tadi sudah jelas ya? Ya, sudah ya? Baik. Sekarang ats-tsaniyah. Ats-tsaniyatu kullu tabaqatin minal furu'i fahiya binisbati lima fawqaha fil irthi ka auladil ibni binisbati li auladi ala ma sabaqa tafsiluhu. Yang kedua, setiap tabaqah. Tabaqah itu tingkatan. Nah, setiap tingkatan minal furu', dari furu'. Nah, antum lihat ya, misalkan tabaqah teratas itu dari furu' apa? Tabaqahnya ibn atau ibn dan bin ya. Tabaqah di bawahnya apa? Bintu ibn, ibnu ibnin. Tabaqah di bawahnya lagi apa? Bintu ibni ibnin. Dengan ibnu ibni ibn. Nah, dan seterusnya. Yang jelas kalau bin yang mewarisi, dia harus melewati zakar semua di atasnya. Kalau misalnya bintu bint zawul arham, tidak bisa. Lewat wanita ke mayat jalurnya tidak bisa. Harus lewat lagi-lagi. Jadi bint ibn, dan seterusnya. Gitu. Ya? Nah. Ini tabaqah yang dimaksud tadi yang digambarkan. Bint, tabaqah pertama bint. Kemudian bersama ibn. Kemudian tabaqah berikutnya adalah bintu ibn. Dengan ibnu ibni. Dan seterusnya. Ya? Fahiyya, maka tabaqah tersebut binisbati lima fawqaha, ya, kaitannya, ya, dengan tabaqah yang ada di atasnya fil irthi, dalam hal warisan, ka auladil ibni seperti, ya, aulad al ibn. Seperti aulad al-ibn. bin nisbati kaitannya lil aulad dengan al aulad ala ma sabaqa tafsiluhu, berdasarkan apa yang telah lewat rinciannya. Nah, auladil ibn itu kan apa kalau dirincikan auladil ibn? Aulad mesti mencakup zakar dan untha, yakni ibnul ibn dan bint al ibn. Nah, bin nisbati lil aulad kaitannya dengan al aulad yaitu ibn dan bint al ibn. Maksudnya apa ini? Bisa difahami faedah ini? Yakni setiap tabaqah dari furu' dalam hal warisan, ya, maka itu sah sama ka auladil ibn binisbati lil aulad. Nah, misalkan ya, misalkan yang teratas kan bint dengan ibn misalkan ya. Nah, pada mirasul banat coba lihat. Pada mirasul banat kita kan pelajari al-banat yarithna taratan bil fardhi wa taratan bit ta'sibi bil ghair. Ini kan tabaqah yang paling atas ini. Lihat kembali mirasul banat. Kemudian pada pembahasan mirasu banatil ibn, Asy-Syaikh mengatakan mirasu banatil ibni idza lam yujad far'un warithun a'la min hunna kamirasil banat. Itu. Kemudian miras tabaqah di bawahnya lagi yaitu banatil ibn. Tadi kan tabaqah yang teratas banat. Nah, itu. Itu rinciannya tadi. Jadi tarotan bil fardhi wa tarotan bil ta'sib bil ghair. Nah, sudah kita belajar. Kemudian di sini dikatakan untuk mirasu banatil ibn ini tabaqah di bawahnya kan? Tabaqah di bawahnya lagi. Kata Syekh mirasu banatil ibn idza lam yujad far'un warith a'la minhunna, apabila tidak ditemukan far' warith yang lebih tinggi dari mereka, maka bagaimana rincian warisannya banatil ibn? Kamirasil banat, sama rinciannya dengan mirasul banat yang tabaqah di atasnya. Nah, ini maksudnya kullu tabaqah min al-furu' fahiya bin nisbati lima fawqaha fil irfi ka auladil ibni bin nisbati lil aulad. Ala ma sabaqa tafsiru. Andaikan adanya tabaqah yang kedua juga tidak ada, justru yang masih hidup tabaqah ketiga misalkan, yang ada justru bin ibn ibn sama ibnu ibni ibn. Nah, ini tabaqah yang ketiga. Nah, adanya bin ibn ibn dan seterusnya. Ah, ini bagaimana miras banatil ibn? Nah, maka kembali ke sini miras banatil ibn ini rinciannya. Al-muhim jika tidak ada yang lebih tinggi tabaqahnya di atas, maka ya yang tabaqah yang di bawahnya yang mewarisi dengan rincian yang sama dengan yang di atasnya. Bisa dipahami ya? Nah, jadi Yang penting sekarang sudah dikuasai mirathul banat, dikuasai mirathul banatil ibn, ya, yang di tabaqah kedua gitu. Nah, ketika tidak ada farun waris a'la minhunna, ketika tidak ada tabaqah di atasnya. Nah, sudah dikuasai ini, bagaimana seandainya ahli warisnya itu tabaqah yang di bawahnya lagi? Maka kaidah kedua ini menjelaskan ke kita bahwa setiap tabaqah minal furu' fa hiya bin nisbati liman faqa fil ir ka auladil ibni bin nisbati lil aula. Nah, ala ma sabaqa tafsiruhu. Ini kan lihat dalilnya itu pada pembahasan mirathu banatil ibn. Pada pembahasan mirathu banatil ibn, Syekh menjelaskan mirathu banatil ibni idza lam yujad far'un warith a'la min hunna ka mirathil banat. Menyebutkan rinciannya. Ya kan? Wa dhalika li anna auladal abna'i auladun. Ya. Fayadukhuluna fi umumi qawli ta'ala, maka masuk dalam keumuman firman Allah Ta'ala, yusikumullahu fi awladikum. Awlad di sini umum. Masuk yang tabaqah pertama, masuk yang tabaqah berikutnya ke bawah, awlad ke bawah. Paham ya? Nah. Nah, ketika ketika ada far'un waris a'la yang lebih tinggi, ini sini wa in wujida far'un waris a'la min hunna, jika ada far'un waris yang tabaqahnya lebih di atasnya, bagaimana dengan banatul ibn ketika ada far'un waris yang lebih tinggi dari mereka? Rinciannya sudah kita pelajari. Nah, jika yang a'la min hunna itu zakar, bagaimana akhirnya? Jika unsayain bagaimana? Jika unsawahid bagaimana? Jika zakar, maka menutupi. Yang zakar yang a'la itu tentu menutupi banatul ibn di bawahnya. Ya kan? Ya? Nah. Jika yang di atasnya unsa, jika jumlahnya satu, ya, bins, maka dia mengambil nis, masih ada sudus, takmilatah sulutayin. Bisa dapat. Jika yang di atasnya, farun warith a'la min hunna itu, ternyata jumlahnya unsa dua, unsayain, berarti kan sudah ngambil sulutan. Habis kan? Ya, habis. Berarti tidak ada untuk yang di bawahnya. Kecuali ada muasib. Nah, kembali ke yang tadi, muasib itu bisa jadi sederajat, bisa jadi yang di bawahnya. Karena sekarang butuh ketika sudah dihabiskan oleh yang di atas. Wadah ya? Nah. Jadi dengan ini selesai ya. Sengaja kita ulangi mirathul banat ibn ini dengan mengulas kembali, merujuk kembali dengan dua faedah yang disebutkan oleh Syekh, karena ini memang ini sedikit agak lebih rumit daripada yang sebelumnya karena ada tabaqah-tabaqah di sini. Nah, dan mudah-mudahan dengan ini benar-benar dikuasai. Berikutnya insyaallah kita akan beralih ke mirathul akhwat asy-syaqiqat. Baik, barakallahu fiikum. اكتفي سبحان الله بحمدك اشهد ان لا اله الا الله